Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Terakhir kita sampai mana? Ada yang tahu? Hadis yang selesai itu ya? Kurang sedikit ya. Hadis yang keempat? Selesai. Selesai kan? Belum. Tidak ada tanda di tempat anda. Yang total makna sifat sifat yang keempat yang senang hati melaksanakan tugas. Hadis terkait dengan masalah Al-Khazinul Muslim itu Al-Amin. Iya. Sudah selesai itu insya Allah. Selesai. Sudah selesai. Ya. Bab nasihat. Ya. Tuh, kita masuk kepada babun nasihat. Qala al-mu'allif rahimahullah babun nasihat, bab tentang nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala ta'ala ikhbaran 'an Nuhin sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum wa 'an Hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin. Di sini penulis membawakan tiga ayat terkait dengan babun nasihat, yakni firman Allah taala innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya mukminin satu dengan yang lain itu bersaudara. Juga ucapan Nuh alaihi salam wa ansahu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kalian, yakni kepada kaumnya. Dan juga ucapan Hud wa ana lakum nasihun amin, dan diriku bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babun nasihah, bab tentang an-nasihah. An-nasihatu hiya badlun nushi lil ghair. Nasihah itu artinya adalah badlun nushi lil ghair, mencurahkan an-nasihah. Nasihat itu adalah artinya ini keinginan untuk berbuat baik, keinginan kebaikan untuk orang lain secara tulus. Ini namanya nasihat, yakni mencurahkan itu semua kepada orang lain, menginginkan pada orang lain kebaikan dengan tulus, betul-betul murni ingin kebaikan bagi orang lain tersebut, bukan akan adanya tendensi-tendensi. Wa nushu ma'nahu, dan nasihat maknanya adalah an-nasakhsa yuhibbu li akhihi al-khair, seseorang menginginkan pada saudaranya kebaikan. Wa yad'uhu ilaih, dan mengajak kepadanya. Wa yubayyinuhu lah, menjelaskan kebaikan tersebut untuknya. Wa yarghabuhu fih, dan menghasung dalam kebaikan tersebut. Itu makna daripada an-nasihah, menginginkan kebaikan kepada saudaranya, mengajak kepadanya, menjelaskan sisi kebaikan tersebut, keutamaan-keutamaannya, dan menghasung untuk melaksanakannya. Waqad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dinan nasiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan agama sebagai nasihat sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam bab ini nanti. Hadis Tanim Ad-Dari. Faqal, beliau menyatakan ad-dinun nasihah salasa marrat. 3 kali beliau menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali. Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Qal, maka Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Yani nasihat diberikan. Nasihat kan artinya ketulusan. Ketulusan kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana kita tulus kepada Allah? Dengan tidak mensekutukannya, dengan beribadah hanya kepadanya, dengan berdoa, tawakal, khauf, roja, harapan, dan seterusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada ad-dinu nasihat. Agama adalah ketulusan. Rasa tulus kita untuk kebaikan. Untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Wali kitabihi, terhadap kitabnya. Nanti akan ada penjelasannya, penjelasan tentang makna daripada kalimat ini. Untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Yani ketulusan untuk kitabullah dalam artian untuk menjalankannya, melaksanakannya, mendakwahkannya, menjelaskan kepada yang lainnya. Untuk rasul, mentaatinya dan seterusnya. Untuk a'immatil muslimin, mendengar dan taat pada perkara selain maksiat. Kepada sesama kaum muslimin untuk menginginkan kebaikan-kebaikan bagi mereka semua. Itu makna daripada ad-dinu nasihah, an-nasihah lillah, an-nasihah lil kitab, an-nasihah lil rasul. Wa dhiddun nasihah al-makr, dan lawan daripada nasihah adalah makar. Makar itu menampakkan sesuatu seolah-olah ingin menginginkan kebaikan pada orang lain, padahal di balik itu ada tendensi-tendensi buruk. Ini makar namanya. Menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan yang sejatinya. Walhis, ini juga kecurangan, sama mirip. Khianat, khadi'ah, ini juga makar sama. Sehingga an-nasihah, bahasa yang paling pas memang yakni ketulusan. Betul-betul memberikan ketulusan kepada apa yang disebutkan di sini, ketulusan kepada Allah, ketulusan kepada kitabullah, ketulusan kepada Rasulullah. Menasihatkan kepada umat agar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, menasihatkan kepada umat untuk menjalankan kitabullah, menasihatkan kepada umat untuk ya mentaati rasul, ini artinya nasihat lil rasul. Menasihatkan kepada umat untuk senantiasa taat kepada ulatul umur, ini nasihat li ulatul umur. Nasihat ini untuk mereka ulatul umur agar ditaati pada perkara selain maksiat. Dan untuk ammatul muslimin, keumuman kaum muslimin, kita nasihatkan kepada sesama kaum muslimin agar mereka berbuat baik kepada sesama, agar mereka sering ta'awun dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Itu maknanya. Tsumma sadara al-mu'allif hadzal bab bi thalath ayat. Kemudian mu'allif menyebutkan bab ini ya di awal bab, dimulai dengan 3 ayat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayat yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Wa idza tsabatat hadhil jumlah bil mu'minin ai idza tahaqqaqat fihim wattasafu biha, apabila telah sabit kalimat ini, artinya telah sabit di sini berlaku kalimat ini ya pada mereka, dan mereka tersifati dengan hal tersebut bahwa mereka itu bersaudara. Fa innahu la budda an takuna hadhihi al-ukhuwah muthmirah lin-nasihah. Maka tidak bisa tidak, persaudaraan ini harus membuahkan daripada nasihat. Jadi persaudaraan itu ada saman yang harus dibayar. Kalau seseorang menyatakan dirinya adalah saudara fulan atau teman fulan, saudara dalam agama ini lebih daripada saudara secara nasab, maka ada saman yang harus dibayar, harus ya ditunaikan. Apa harga yang harus dibayar daripada persaudaraan? An-nasihah itu ya. Harus tulus. Kalau memang pertemanan persaudaraan ya harus tulus. Bukan pertemanan atau persaudaraan yang sebatas maslahat, ya kan? Atau sebatas karena sesama penggemar, sesama fan, sama-sama orang yang dia gemari dan dia gandrungi sehingga menjadi berteman dan bersahabat, atau memiliki hobi yang sama kemudian bisa berteman dan bersahabat. Ini namanya persaudaraan yang dibangun di atas bukan sesuatu yang syar'i. Tetapi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia harus membuahkan yang namanya ketulusan. Anus ya, ketulusan, nasihat kepada saudaranya tersebut. Dia menginginkan kebaikan apapun ya kepada saudaranya tersebut. Yang dia inginkan hanyalah kebaikan untuknya. Sehingga menasihatkan untuk senantiasa berada di atas ketaatan ya. Dia tidak akan membiarkan saudaranya dalam keadaan mensekutukan Allah atau beribadah dengan cara-cara yang batilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan cara-cara bid'ah ya. Dia nasihatkan. Nasihat ini ketulusan. Nah, kalau orang yang dia anggap saudara ternyata setelah diberikan nasihat-nasihat bukan menerima, tetapi justru ya menganggap nasihat itu sebagai celaan bagi dirinya, padahal sudah dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan lemah lembut, tapi justru dianggap ini pelecehan terhadap kehormatannya. Kemudian dia bongkar aib-aib kita misalnya. Sebaliknya, mestinya itu nasihat diterima dengan lapang dada, dengan jazakallah khairah ya, dinasihati, menginginkan kebaikan, ya kan? Dan ini betul-betul nasih, artinya tulus, ingin kebaikan pada saudaranya, tetapi justru disalahfahami. Ya berarti dia tidak membayar harga daripada persaudaraan tersebut. Dia justru kemudian mengumbar aib. Ya. Dia justru kemudian menjelek-jelekkan dan menyebarluaskannya. Aib daripada teman dan saudara yang sebelumnya menasihati kebaikan kepada dirinya. Wallahul musta'an. Wal wajib 'alal mu'minin. Dan yang wajib atas mu'minin an yakunu kama qala Allah 'azza wa jalla. Yang wajib atas mereka hendaknya mereka menjadi seperti apa yang Allah sebutkan di sini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman satu dengan yang lain itu bersaudara. Wa hum ikhwah fiddin, bersaudara, persaudaraan di dalam agama. Persaudaraan di dalam agama. Wal ukhuwah fiddin aqwa minal ukhuwah fin nasab. Dan persaudaraan di dalam agama lebih kuat dibandingkan persaudaraan hanya sebatas nasab. Saudara sekandung. Bal innal ukhuwah fin nasab ma'a adamid din laisa bisyai. Bahkan persaudaraan saudara kandung ya, akan tetapi tidak ada padanya din, beda agama misalnya, beda keyakinan, maka itu tidak ada nilainya. Laisa bisyai, tidak ada nilainya sama sekali persaudaraan tersebut. Wa li hadza qala Allah azza wa jalla li Nuhin lamma qala inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Dan karenanya Allah taala menyatakan terkait dengan ucapan nabinya Nuh alaihi salatu wassalam ya, saat melihat putranya tenggelam ya. Sedangkan Nuh telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dan keluarganya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh menyatakan inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Sungguhnya putraku itu bagian dari keluargaku ya Allah, sedangkan janjimu adalah benar. Maka Allah taala memberikan kitab kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan kepada Nuh, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu, walaupun keturunanmu, anak kandungmu, tetapi dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, anak itu beramal dengan amalan yang jelek, bukan amalan yang baik. Ini kedudukan antara orang tua dengan putranya, kan tentunya lebih daripada sekedar saudara dengan saudara. Itu saja di saat kemudian ada mudin, tidak adanya kesamaan dalam agama, kesamaan dalam keyakinan, tidak ada hubungan sama sekali, putus hubungan itu. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalu. Di saat kemudian ditiupkan sangkakala nanti, maka tidak lagi ada nasab-nasaban di situ pada satu dengan yang lain. Sudah tidak lagi ada hubungan. Tidak pula mereka saling berbicara satu yang dengan yang lain. Putus sudah. Allah akan persatukan kembali di saat sama-sama beriman. Itu persaudaraan yang akan kokoh. Persaudaraan iman akan kokoh. Dan keturunan kalau juga sama-sama beriman, Allah akan pertemukan, Allah akan kumpulkan mereka, karena itu adalah kesempurnaan dari kebahagiaan. Di saat sama-sama beriman itu syaratnya. Ammal mu'minun fa innahum wa in taba'adat aqtaruhum wa tabayanat tughatuhum fa innahum ikhwah mahma kan. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun tidak memiliki hubungan nasab dan kekerabatan, walaupun mereka berjauhan tempat tinggalnya dan berbeda logat dan bahasanya, fa innahum ikhwah mahma kan, maka mereka pada hakikatnya adalah bersaudara. Apapun kedudukannya, mereka bersaudara. Persaudaraan di atas iman, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang mengalahkan daripada apapun hubungan. Manusia sekarang ini mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain hanya sebatas karena relasi kerja, sehingga ada hubungan, ada kedekatan, ada pertemanan yang sangat erat karena relasi. Ini kan karena kemanfaatan mutualisme antara satu dengan yang lain, saling memberi. Atau karena kesukaan, sama-sama suka satu dengan yang lain dari sisi kesamaan kegemaran, kesamaan hobi, sehingga di sana ada sekian banyak apa namanya yang kesamaan hobi menjadi satu, itu namanya apa, biasa disebut komunitas. Nah, komunitas ini, komunitas itu, ya, ya, punya mobil Panther misalnya, komunitas Panther, punya mobil Brio, komunitas Brio, Pajero ya, Pajero. Ada komunitas King. Mereka berhubungan, dikaitkan dengan satu kesamaan, yakni hobi dan kegemaran. Sama-sama hobi, sama-sama kegemaran. Ini bukan ukhuwah imaniyah, ya, yang seperti ini. Senang, kenapa? Karena sama-sama badminton, sama-sama pingpong. Kalau hal itu kemudian dijadikan sarana, bagus, dalam artian setelah ada perkenalan kemudian mengajak kepada dakwah, mengajak kepada perkara-perkara kebaikan, ta'awun, kemudian disadarkan bahwasannya ya, persaudaraan dalam Islam tidak sesempit komunitas dan semisalnya. Bahkan sekarang kaum muslimin mereka hanya karena supporter bola bisa saling bunuh satu dengan yang lain. Wallahul musta'an. Itu merupakan perkara jahiliyah. amal mu'minun fa innahum in taba'adat aqtaruhum wa tabayyanat lughatuhum fa innahum ikhwah mahmakan wal akhlaqut an yakuna nasan li akhi. Adapun orang yang beriman, maka walaupun mereka berjauhan dan berbeda dalam bahasa, tetapi mereka merupakan saudara. Dan saudara ya tidak bisa tidak untuk tulus kepada saudaranya, memberikan kebaikan yang terbaik untuk saudaranya. Mubdian lahul khair, menampakkan kebaikan untuk saudaranya. Mubayyinan dzalika lahu, da'iyanlah, menjelaskan kepadanya dan mengajak kepadanya. Itu makna ya ukhuwah yang dimaukan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ukhuwah imaniyah itu nikmat yang tiada tandingi. Allah menyatakan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di mana kalian sebelumnya bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi bersaudara. Ini Allah sebutkan terkait dengan dua kelompok sahabat. Sahabat yang masing-masingnya Ansor ini, yang satu suku Khazraj dan yang satu suku Aus. Dua kelompok tersebut sebelum datangnya Islam mereka terjadi permusuhan yang sangat dahsyat. Ya, permusuhan yang hampir-hampir mustahil untuk bisa disatukan. Jangankan kok kemudian disatukan, apalagi kemudian menjadi bersaudara. Ya, sekedar untuk bisa damai saja kelihatannya mustahil kalau dilihat dari kondisi sebelum datangnya Islam. Kebencian yang sudah membuncah dan memuncak luar biasa. Dan terakhir kurang lebih 3 tahun sebelum diutusnya Rasul itu terjadi perang Du'af, perang yang sangat dahsyat, memakan korban yang ratusan, bahkan mungkin kita tidak tahu berapa jumlahnya, banyak. Dan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak itu banyak yang tewas pada perang Du'af. Sesuatu yang kalau bukan keajaiban ya sulit sekali untuk bisa dikatakan demikian. Sangat dahsyat permusuhan tersebut, bisa dengan keimanan ya masing-masingnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masingnya mengutus utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Baiatul Aqabah itu. Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Jadilah mereka bersaudara. Sebaliknya orang-orang Yahudi di Madinah yang sebelumnya mereka yastafiquna 'alal ladina kafaru, mereka menjanjikan nanti akan lahir seorang nabi dari kami yang apabila nabi itu telah lahir maka kami akan memerangi kalian dan kalian akan habis semua. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, tetapi di saat kemudian datang kepada mereka apa yang mereka sudah kenali, orang-orang Yahudi, mereka justru kafir. Kafir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Ternyata bukan diutus dari bangsa Yahudi tapi bangsa Arab. Padahal mereka tahu bahwa itu benar-benar nabi. Sedangkan orang-orang Madinah ini Aus dan Khazraj tadi sering ya diancam-ancam sama Yahudi-Yahudi tersebut akan datangnya seorang nabi. Nah, di saat mereka tahu ini betul-betul seperti yang diberitakan oleh Yahudi, ya kan? Persis seperti yang diberitakan oleh Yahudi. Berarti ini adalah nabi. Mereka pun beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan mereka dapatkan, sedangkan kehinaan didapat oleh orang-orang Yahudi yang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Amal ayat tsaniyah. Adapun ayat yang kedua. Dan sebelum itu sempat terjadi satu kejadian ya. Berusaha orang seorang Yahudi berusaha untuk menghidup-hidupkan permusuhan di antara dua kelompok ini, Aus dan Khazraj, setelah mereka beriman. Ya. Seorang Yahudi melihat kerukunan di antara para sahabat, padahal di situ Aus dan Khazraj yang sebelumnya mereka mendapatkan ya kemanfaatan dan kemaslahatan secara finansial dengan adanya permusuhan di antara kedua belah pihak. Kenapa? Ya karena mereka ya membutuhkan persenjataan untuk ya berperang satu dengan yang lain itu, dan orang-orang Yahudi mayoritasnya mereka membuat senjata. Juga mereka memakan riba dengan rentenir, ya, utang kepada orang-orang Yahudi dengan dibungakan dan seterusnya. Nah ini sekarang sudah putus sama sekali itu semua, karena mereka sudah bersaudara. Maka keakraban tersebut begitu sangat menyakitkan pada hati orang-orang Yahudi. Salah satu tokoh Yahudi kemudian mengatakan, dia mengatakan, mengutus seseorang untuk kamu coba ingat-ingatkan. Kamu duduk di majelisnya mereka, kemudian kamu pancing-pancing mereka. Kamu ingat-ingatkan kejadian pada masa Bu'ath, pada waktu perang Bu'ath. Dan benar, ya, satu orang Yahudi kemudian duduk di tengah-tengah sahabat begitu, ya terpancing dalam keadaan tidak sadar para sahabat tersebut. Ya, salah satu pihak dipuji sama pihak Yahudi ini. Wah dulu begini-begini ya, perang begini ya, untuk bagian ini membunuh Fulan dan Alan dari kalangan Aus misalnya. Ini yang dipuji Khazraj. Ausnya nggak terima di situ, otomatis. Kemudian diingatkan dengan puisi-puisi kepahlawanan di antara kedua belah pihak. Akhirnya betul-betul membara di situ. Panas. Majelis yang sebelumnya hudu, damai, tenteram, ya, dingin, menjadi panas dan kacau. Saat itulah kemudian setan semakin mengipas-ngipasi keduanya, dan keduanya pun karena tersulut amarahnya berteriak dengan keras. Ya. Kalau begitu, mulai detik ini kita mulai lagi apa yang telah dahulu terjadi. Artinya ditantang, ya merasa ditantang pihak yang lain kemudian mengatakan, baik kalau begitu siapkan orang-orangmu, kita akan kembali ya seperti sebelum ini. Kita akan tunjukkan siapa yang lebih perkasa, lebih kuat. Tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah Harrah, tanah lapang di sana di daerah Madinah. Hal tersebut terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menasihati mereka, mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka, dan mengingatkan tentang persaudaraan, yaitu nikmat yang tiada tara. Bacakan kepada mereka ayat tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Akhirnya mereka pun menangis dan melempar senjata-senjata mereka dan berpelukan satu dengan yang lain. Dan kandas tipu daya daripada Yahudi tersebut dengan keimanan, persaudaraan iman. Amal ayat tsaniyah, adapun ayat yang kedua, fahiya qaulu Nuh, maka itu adalah ucapan Nabi Nuh. Wa ansahu lakum. Wa huwa awwalur rusul, dan Nuh adalah rasul yang pertama. Yaqulu liqaumihi hina da'ahum ila Allah ta'ala. Nuh berkata kepada kaumnya di saat mendakwahkan Islam kepada kaumnya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam dalam artian memang dakwah para rasul itu adalah Islam semuanya. Dan pengikut para rasul juga disebut muslimin semuanya. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku nasihati kalian, dan aku mengetahui dari Allah perkara yang tidak kalian ketahui. Karena beliau mendapatkan wahyu, yakni lastu bighasin lakum wala khadi. Ya ini bahwasannya aku ini bukan kok hendak menipu kalian, bukan hendak memperdaya kalian, wala ghadir. Tetapi aku ini adalah orang yang nasih, benar-benar tulus menginginkan kebaikan bagi kalian, benar-benar tulus menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Nuh di dalam memberikan nasihat kepada kaumnya, mendapatkan pertentangan yang luar biasa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan berbagai macam cara, sirron wa jahra, dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, dan sampai pada taraf dengan terang-terangan. Jumlah manusia pada saat itu juga tidak sebanyak sekarang. Ya. Didawahi semuanya oleh Nabi Nuh karena beliau diutus kepada manusia seluruhnya pada masanya, sehingga disebut awalur rusul, rasul yang pertama. Ursila ila ahlil ardi, diutus kepada ahlul ardh, penduduk bumi. Kalau Musa diutus kepada Bani Israel, ya kan? Kalau nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya khosoh, tetapi Nuh ini kepada ahlul ardh, penduduk bumi semuanya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia semuanya. Karena pada saat itu ya belum ada manusia-manusia kecuali ya di masa Nabi Nuh ya. Ya kecuali ya kaumnya Nabi Nuh. Sehingga disebut ila ahlil ardi. Sehingga di saat dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak lagi ada manusia kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh saja. Di saat dibinasakan, ya tidak ada sudah kecuali yang ada pada perahunya Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh dikatakan Abul Basar Athani, bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Nuh dengan bahasa seorang Nabi tentunya adalah sehikmah-hikmahnya bahasa, ya, sefasih-fasihnya bahasa dan sehikmah-hikmahnya dalam penyampaian. Sangat hakim, sangat bijak dalam penyampaian. Akan tetapi al-hidayah itu minallah, hidayah itu tetap datangnya dari Allah. Dan Nabi Nuh bukan kok 10 tahun, 20 tahun berdakwah, ya 950 tahun berada di tengah-tengah kaumnya mendakwahkan agamanya, tetapi mental semuanya. Hanya segelintir saja, coba bayangkan, segelintir yang kemudian beriman kepada Nabi Nuh. Luar biasa. Bahkan orang yang terdekatnya, putranya sendiri tidak beriman dengan Nabi Nuh. Bahkan istrinya tidak beriman. Itu kan ujian yang luar biasa. Tetapi beliau seorang yang nasih, ya, nasihun amin, sangat tulus kepada kaumnya. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa alamu minallah ma la ta'lamun. Dan Nuh juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai abdan syakuro, hamba yang sangat bersyukur. Taib, itu gambaran tentang Nabi Nuh. Amal ayat tsalitsah, adapun ayat yang ketiga. Faqaulullah ta'ala an Hud, maka kaitannya dengan firman Allah Ta'ala tentang nabinya Hud. Wa ana lakum nasikun amin, dan diriku ini bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya, betul-betul menginginkan kebaikan bagi kalian, betul-betul menginginkan nasihat untuk kalian, dan terpercaya, bukan orang yang berkhianat. Wa ala kulli hal yajib 'alal mar'i an yakuna li ikhwanihi minan nasihin. Yang intinya kata Syekh, ala kulli hal, intinya yajib 'alal mar'i, wajib atas setiap orang, an yakuna li ikhwanihi, kalau memang bersaudara ya, wajib untuk nasih. Wajib untuk apa? Tulus. Ya, memberikan nasihat supaya dianggap sebagai orang yang memiliki giroh keagamaan yang tinggi, tidak bisa membiarkan sedikit pun ada penyimpangan, ya pasti dia akan berbicara untuk dirinya, berarti bukan untuk orang lain, bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia menasihati tujuannya supaya dipuji. Ya, ini kalau pulang masya Allah, orang yang kokoh dan kuat manhajnya luar biasa, ada sedikit saja penyimpangan dia lihat di matanya pada saudaranya, dia tidak akan tinggal diam, dia pasti berbicara. Ternyata bukan nasih, bukan tulus, ya, tetapi untuk pamornya dia, untuk meninggikan daripada kedudukannya, dan dikatakan luar biasa orang ini, manhajnya kokoh, kuat dan sebagainya. Sehingga di saat kemudian dia terjatuh dalam dosa, yang namanya manusia wajar sebenarnya. Setiap kita juga jatuh dalam dosa. Diberikan nasihat kepada saudara-saudara yang lain dengan cara-cara yang baik, bisir dengan cara-cara yang lembut, dan rahasia baina wa baina, antara dia dan dia. Dua orang ini memberikan nasihat, tidak diterima. Dia tidak terima, kenapa? Karena selama ini dia memberikan nasihat, ternyata tidak tulus dia. Ya, nasihat-nasihat tersebut bukan karena menginginkan kebaikan, kebaikan pada orang lain, tapi kebaikan pada dirinya, untuk dia. Kenapa? Kalau hal tersebut dilakukan kepada orang lain karena tulus, tentunya dia akan mudah menerima nasihat yang diberikan kepada dirinya. Karena dia akan menilai juga bahwa orang itu menasihati saya tulus, seperti saya menasihati orang lain juga dengan tulus. Ya kan? Al mukmin mir'atu akhi, orang mukmin itu kaca bagi mukmin yang lain. Seseorang akan melihat orang lain itu sesuai dengan keadaan dirinya. Dia akan melihat orang lain dengan keadaan dirinya. Dianggap orang lain sama seperti dia, sehingga dia tidak terima. Kok saya kok dinasihati? Saya kok dinasihati? Siapa saya? Dan kamu siapa? Level kamu masih di bawah level saya, jauh. Kok nasihati saya? Yang seperti ini berbahaya. Ya. Penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menimpa siapa saja. Dia tidak tahu bagaimana harus membayar tsamanul ukhuwah, dan dengan apa ukhuwah itu dibayar, dia tidak paham. Ya. Terlebih kalau kemudian bersikap keras terhadap saudara-saudaranya yang lain, melebihi daripada kadar yang semestinya. Di saat saudaranya berbuat salah, disikapi dengan sikap-sikap yang luar biasa. Nah, ini lebih-lebih lagi. Maka kembali kepada kita masing-masing, nasihat daripada saya di sini, yajib 'alal mar'i an yakuna li ikhwanihi minan nasihin. Hendaknya agar kita senantiasa memiliki ketulusan dalam memberikan nasihat. Tulus benar-benar ingin kebaikan pada orang lain. Mubdian lahumul khair, menampakkan kepada mereka kebaikan. Da'iyan lahum ilaih, mengajak kepadanya. Hatta yuhaqiq bidzalikal ukhuwah imaniyah, sehingga terrealisasikan dengannya persaudaraan iman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.